Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ إِخْوَةِ كِرَام رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah, kita wajib selalu bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang dari sekian banyak kenikmatan tersebut, kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmatul afiyah, nikmatus salamah, nikmat keselamatan, nikmat afiyah. Orang Allah jadikan mu'afa, terselamatkan, mendapat afiat dari berbagai macam syar, dari berbagai macam kejelekan dan fitnah. Karena fitnah ketika itu terjadi akan merusak dan menghancurkan segalanya, wal'iyadzu billah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abu Dawud, juga di Imam Ahmad dalam musnadnya, suatu ketika beliau perintahkan kepada para sahabatnya untuk berlindung diri kepada Allah dari fitnah. Maka beliau sampaikan kepada mereka, ta'awwadhu billah minal fitan. Berlindung dirilah kepada Allah dari fitnah. Qalu na'udhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Maka segera para sahabat pun mengamalkan perintah Rasulnya. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Kembali Rasul sampaikan kepada mereka, ta'awwadhu billah minal fitan. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah. Qalu na'udzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Qala ta'awwadzu billah minal fitan. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah. Qalu na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Tiga kali Rasul sallam memerintahkan mereka berlindung diri kepada Allah dari fitnah. Dan tiga kali itu pula para sahabat berdoa memohon perlindungan dari Allah, agar dapat perlindungan dari Allah, terlindung dari fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Semua ini tentunya menjadi tanbih, peringatan penting bagi seorang muslim bahwa fitnah besar bahayanya, besar madaratnya, dararnya, dampaknya pun begitu kuat, merusak iman, akidah, dan agama seseorang. Fitnah dalam bahasa Arab dinamakan fitnah dari kata asalnya al-fatin, fatan al-haddad al-zahab. Ketika dikatakan tukang emas memfitnah emas secara bahasa, artinya dia uji, dia olah emas ini sehingga dia keluarkan emas murni dan dia sisihkan logam-logam lain yang mungkin tercampur dalam emas itu dan tidak diinginkan. Entah itu besi, entah itu kuningan atau yang lain, dikeluarkan dari emas agar kemudian terfilter dan keluar emas yang murni, fitnah. Maka fitnah pun yang terjadi di umat ini adalah ujian dan filter, dengannya akan keluar sahibul iman al-qawi, sahibul istiqamah al-haq, orang yang benar-benar istiqamah, orang yang benar-benar beriman, sabat dalam akidahnya, dalam manhajnya, dan tersisihkan karenanya al-mashbuhin, orang yang kacau dan rusak samar akidah maupun agamanya. Nas'alullahal afiyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari berbagai fitnah itu mu'afa bil afiyah, terselamatkan bisalama, karena beliau sangat berpegang dengan kitabullah dan dengan sunnah yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ali Imran 101, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, sungguh dia telah terhidayah, terbimbing kepada siratul mustaqim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim mempermisalkan fitnah itu seperti tikar tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda, atau boleh dibaca audan 'audan. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda, wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda, hatta ta'udal qulubu ala qalbain qalbun abyad mithlu safa la tadurruhu fitnah madamati samawati wal ard, wal akhar murbadan aswad murbadan kal khuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Fitnah ditampakkan kepada qalbu, dilekatkan kepada qalbu seperti anyaman-anyaman tikar. Kita tahu tikar asalnya satu helai. Satu helai didatangkan lagi satu helai, didatangkan lagi satu helai, kemudian dianyam, dirajut supaya menjadi tikar. Begitu dia menjadi tikar lebar besar, akan menutupi yang dibaliknya. Kalau ini tikar, apa yang dibalik tikar itu orang gak akan bisa lihat, orang tak akan bisa tampak apa di balik tikar itu, tertutup. Begitu pula fitnah, satu demi satu datang silih berganti, audan-audan, sampai kemudian ketika itu diikuti, dituruti, menutup kalbu seperti tikar, sehingga orangnya tidak lagi tampak mana yang hak, mana yang batil. Orangnya tidak lagi mendengar nasihat, bantahan yang penuh ilmiah. Tertutup semuanya baginya. Besar pengaruh dan dampak fitnah itu kepada qalbu. Makanya Rasul katakan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak dia kenali yang ma'ruf, tidak dia ingkari yang mungkar, yang ma'ruf tidak dia cintai, tidak dia bela, yang mungkar tidak dia benci. Kecuali yang disenangi oleh hawa nafsunya. Bagi dia, yang baik, yang hak itu yang sesuai dengan kemauannya. Yang batil, itu yang bertentangan dengannya dan tidak dia senangi. Bukan berdasarkan qala Allah qala Rasul, tetapi kemauan dirinya sendiri, perasaan dirinya sendiri, wal iyadu billah. Oleh sebab itu kata Syekh Rabi' Ibn Hadi hafizahullahu ta'ala, idza kunta ta'riful haq wa la tuhibbuh wa la tudafi anhu wa tudafi ahlah kalau kamu tahu al-haq tapi kamu tidak mencintainya, kamu tidak membelanya, kamu tidak membela ahlul haq. Wa ta'riful batil wa la taqrahu. Kamu tahu yang batil tapi tidak kamu benci. Fa hadha alamah intikasil qulub. Maka itu pertanda terbaliknya kalbu, muntakis kalbu berbalik, sudah tidak lagi istiqamah di atas syariat Allah. Ketika dia dingin, dingin-dingin saja melihat kebenaran diperangi, diinjak, tidak ada pembelaan, tidak ada kecemburuan pada dirinya. Wal'iyadhu billah. Al-muhim, qalbu menghadapi fitnah, ada dua qalbu Rasul sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, ala abyad mithlus safa, kalbu yang mengingkari, menolak, enggak mau. Tidak mau tertipu oleh fitnah. Maka dia putih. Seperti batu sofa. Batu sofa, batu yang putih dan licin. Permukaannya halus. Apapun tidak bisa menempel di batu ini karena licin. Sehingga tetap putih, tetap bersih. Begitu pula kalbu ini tidak bisa ternodai oleh fitnah. Selain itu, sifat batu pula keras, kuat. Namanya batu. Maka kalbu ini pun semakin kuat, semakin memiliki solabah, ketegaran dalam syariat Allah, dalam istiqomahnya semakin kokoh seperti batu safa, tidak termadharatkan oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Yang kedua, kalbu yang hitam, pucat, karena tiap kali datang fitnah dia ikuti, tiap kali terjadi fitnah dia menyenanginya, dia asyik dan tenggelam di dalamnya. Maka menjadi hitam seperti cangkir yang terbalik, gelas yang terbalik. Tidak akan bisa kamu isi apapun juga, akan tumpah. Kebaikan apapun tidak akan bisa dimasukkan padanya. Sebab kalbu bisa hitam, sebab kalbu bisa terbalik, ada tiga. Yang pertama, ulama sebutkan adamul ilm, karena tidak adanya ilmu. Yang kedua, qillatul ilm, minimnya ilmu. Ada padanya ilmu tapi sikit, la yakfi, tidak mencukupi sebagai senjata bagi dirinya, sebagai tameng. Ketika orang kurang ilmunya, ketika orang tidak memiliki ilmu, ilmu syar'i, maka dia pun tidak akan berjalan bersama ahlul ilm. Menghadapi fitnah, dia tidak akan berjalan bersama orang-orang yang punya ilmu, yang faham ilmu, ulama, al-kibar, a'immah. Karena dia enggak tahu keutamaan ilmu, enggak paham apa itu ilmu. Wa man ahlu, siapa pula orang yang berilmu itu? Dia enggak paham. Dan seperti dikatakan, wa innama ya'riful fadla li dhawil fadli illa dhawul fadl. Orang yang tahu keutamaan bagi orang yang punya keutamaan hanyalah orang-orang yang juga punya keutamaan. Dia mengerti arti keutamaan itu. Dia paham sehingga menghargai dan tahu besarnya kedudukan orang-orang yang memiliki keutamaan itu. Sebab yang ketiga, ittiba'ul hawa. Ketika orang mengikuti hawa nafsunya, dan Allah telah sebutkan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu atau lebih dari tiga sebab ini, orang bisa menghitam kalbunya, terseret kepada banyak bentuk-bentuk fitnah. Adapun orang yang berilmu, ahlul ilm, paham dan tahu ilmu itu, awal fitnah itu turun, awal fitnah itu terjadi. La ya'rifuha illal alim. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang berilmu. Karena mereka memandang, melihat fitnah itu dengan nur minallah, dengan cahaya Allah. Wan nur, dan cahaya Allah itu Alkitab wa sunnah, wahyu. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Zukhruf di ayat 52, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami jadikan itu cahaya, nur, kami beri hidayah karenanya orang yang kami kehendaki dari hamba kami. Juga dalam Al-Ma'idah 174, firman Allah, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan kepadamu nuran mubina, cahaya yang terang, cahaya yang jelas. Maka Allah sebutkan wahyunya sebagai nur, nurul qulub, nurul haya, cahaya kalbu, cahaya kehidupan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, orang yang punya cahaya akan tahu arah dan jalan yang benar. di gelapnya malam di hutan misalnya, ya gelap sudah, tidak ada cahaya, apalagi mendung, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Kalau dia punya cahaya, apa kalau orang Indonesia bilang senter, lampu apa sih ini bilang? Lampu pijit atau lampu emergensi. Kalau dia pegang, dia tahu, oh ini utara, ini barat, sana ke arah pulang, ini arah ke kampung kembali. Ini tahu, karena dia punya. Orang yang nggak punya cahaya nggak bisa. Dia meraba-raba kemana arahnya ini? Kira-kira ke sana, kira-kira ke sini. Ngawur. Akhirnya semakin tersesat jauh ke dalam hutan. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang punya lampu pijit akan diikuti oleh orang. Sekarang kalau antum, kita ini berapa misalnya 50 orang, taib tersesat di tengah hutan, nasallallahu alafiyah misalnya, di tengah hutan, yang punya lampu pijit cuma satu orang. Satu. Hanya dia yang punya. Kira-kira yang lain bagaimana? Kalau ingin selamat, yang lain harus bagaimana? Harus ngikut. Mereka perlu, memerlukan orang ini yang punya lampu ini, supaya bisa pulang juga selamat. Jalan di belakangnya. Begitulah ahlul ilm. Karena mereka punya cahaya, paham ilmu, umat kalau ingin selamat harus jalan di belakang mereka, harus mengikuti mereka, mengikuti fatwa mereka, mengikuti penjelasan mereka dan jawaban-jawaban mereka, nasihat-nasihat mereka. Wahakadha nur. Allah jadikan itu cahaya, Allah berikan hidayah dengannya kepada orang yang Allah kehendaki. Perkara yang kedua, bahwasanya orang yang memahami fitnah adalah orang-orang yang berilmu, karena mereka mempelajari dan mengerti seluk-beluk fitnah. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an al-ma'ruf, kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ini ibadah pahalanya bagaimana, ini fadilahnya apa, dan kebaikan. Aku kata Hudzaifah justru banyak bertanya beliau tentang kejelekan. Khawatir itu akan menimpa aku. Sementara aku gak sadar. Ditanya, dipelajari agar terhindar darinya. Apa yang jelek, apa yang berbahaya. Apa yang tidak baik. Nah, ditanya oleh Hudzaifah, karena kekhawatiran beliau akan terjatuh dalam syar tersebut. Berarti siapa yang paham ilmu, mengerti tentang syar dari sekian banyak, adalah Hudzaifah. Hudzaifah yang peduli dan tanya, banyak tanya kepada Rasulullah SAW. Lihat bukti nyata ketika ilmu Hudzaifah ini berguna di kemudian hari. Di Sahih Muslim, ketika Umar ibn al-Khattab bertanya kepada banyak para sahabat radhiyallahu anhum, siapa dari kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah? Ayyukum sami'a Rasulullah SAW yadhkuru anil fitan? Tanya Umar. Kata para sahabat yang ada, saya pernah mendengar. Yang mereka maksud, fitnah seseorang pada istrinya. Orang terfitnah pada istrinya, gara-gara istrinya mungkin silaturahminya dengan keluarga bisa terputus. Gara-gara istrinya mungkin dia bisa ambil harta yang haram. Pada anaknya terfitnah, pada tetangganya terfitnah. Maka kata Umar ibn al-Khattab kepada mereka, kalau itu aku juga paham. Itu terhapus dengan sholat, puasa, sedekah, dan amalan-amalan kebaikan yang lain. Terhapus. Pahala-pahala amalan soleh ini menghapus dampak kejelekan dari fitnah tadi. Tapi kata Umar, ayyukum sami'a Rasulullah yadhkuru anil fitan allati tamuj maujal bahr? Siapa dari kalian yang mendengar Rasulullah berbicara tentang fitnah seperti ombak di lautan? Syuf, ombak di lautan. Ombak di lautan seperti apa? Satu, sifat ombak itu besar, dahsyat, bisa membuat kapal terombang-ambing begini, goyah. Bisa-bisa kapal itu terhempas ke arah yang tidak dia inginkan. Dari Johor misalnya inginnya ke Singapura, karena ombak dahsyat terlempar sampai ke Filipina sana. Ombaknya besar, tengah laut. Ombak pula bukan hanya bisa menghempaskan kapal, bisa menjatuhkan kapal dan tenggelam karenanya. Nas'alullah al-'afiyah. Ombak pula sifatnya terus silih berganti, tidak ada henti. Kamu kalau ke pantai, kita melihat pantai, tepi laut. Begitu ombak datang ke tepi laut, berhenti kan? Begitu sampai darat, berhenti. Belum juga berhenti, datang saudaranya yang berikutnya. Wush. Ini berhenti, datang lagi. Seterusnya begitu, ombak. Silih berganti. Fitnah pun demikian. Dahsyat. Besar. Bisa membuat orang goyah. Terombang-ambing, bisa jatuh, maftun, termakan fitnah, bisa rusak, dan itu terus silih berganti. Artinya berarti fitnah yang dahsyat. Kalau fitnah suami kepada istri, kepada anak, tetangganya, ya fitnah jelek tentunya, tapi itu ringan lah. Dengan pahala-pahala ibadah dan amal soleh bisa terhapus seperti Umar katakan. Nah, yang ini yang besar ini siapa dari kalian yang tahu? Ahlul ilm sekarang yang ditanya oleh Umar. Kata Hudzaifah, fa'askatal kaum. Maka diam semua para sahabat. Gak ada yang tahu. Gak ada yang pernah mendengar. Siapa yang paham di kala itu? Di kala diperlukan ilmu yang dia tahu tentang fitnah. Di situ tampak ahlul ilm. Hudzaifah angkat tangan. Ana sami'tuhu min Rasulillah SAW. Aku yang mendengar dari Rasul SAW. Lihat. Kenapa? Mengingat tadi. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafata an yudrikani. Aku banyak bertanya Rasulullah tentang kejelekan. Khawatir itu mengenai diriku. Sekarang hanya Hudzaifah yang tahu. Satu. Kedua, ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu ingin tahu karena iman beliau yang begitu kuat, apakah beliau disebut oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam termasuk nama-nama munafikin? Beliau tanya ke siapa? Tidak ke semua orang. Tidak sembarangan. Yang Umar tanya adalah Hudzaifah. Kenapa? Karena Hudzaifah pula sahibu sirri Rasulullah SAW. Yang tahu banyak rahasia Rasul sampaikan padanya. Termasuk nama-nama munafikin. Fulan munafik, fulan ini munafik, fulan ini munafik. Umar faham, yang berilmu tentang ini Hudzaifah, ahlul ilm. Maka hanya Hudzaifah yang Umar tanya. Apa aku disebut oleh Rasulullah? Karena seringnya Umar terus tanya dan mendesak. Kata Hudzaifah, la ya amiral mu'minin. Tidak, kamu tidak termasuk disebut oleh Rasulullah SAW. Wala ujibu ahadan ba'dak abadan. Dan tidak akan lagi aku menjawab siapapun setelahmu. Ahlul ilm. Yang ketiga, di Abu Dawud pula, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk majelis dengan para sahabatnya, Rasul sampaikan kepada mereka, ala ukhbirukum birajulin la tadurruhu fitnah. La tadurruhu fitnah. Mau aku tunjukkan pada kalian, aku kabarkan pada kalian orang yang tidak termadorotkan oleh fitnah. Tidak akan dirugikan. Tidak akan termadorotkan oleh fitnah. Qalu na'am. Kata sahabat, tentu. Mau kami. Qalu qala hadzal ladzi marra. Rasul katakan itu yang baru lewat tadi. ada seorang yang lewat. Itulah orang yang tidak akan termadorotkan oleh fitnah. Dikejar orang itu oleh Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Dikejar. Ketika itu beliau tutup muka dengan imamah. Nah, ini imamah. Dibuka imamahnya oleh Abdullah bin Umar. Dan didapati beliau adalah Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang ibnu Umar tahu bahwa orang yang tidak termadorotkan fitnah adalah Muhammad ibnu Maslamah. Lihat hasilnya. Ketika terjadi fitnah, peperangan, ini siroat, perselisian, fitnah sudah, pertumpahan darah, perang ini itu, Abdullah bin Umar sibuk mencari siapa? Muhammad ibnu Maslamah. Karena beliau tahu dari Rasulullah bahwa orang ini tidak akan termadorotkan oleh fitnah. Dicari di tenda-tenda, di muaskar. Di mana Muhammad bin Maslamah? Oh, ada di sini. Sudah beliau bersama Muhammad bin Maslamah. Terus diikuti dan selalu bersama Muhammad bin Maslamah. Agar tidak termadorotkan oleh fitnah. Agar selamat. Wahada sabab. Min asbabin najat minal fitan. Salah satu sebab agar orang itu selamat dari fitnah, mengikuti dan menjalani sababun najat. Sebab-sebab keselamatan harus dijalani. Termasuk bersama orang yang tidak termadorotkan oleh fitnah. Ahlul ilm. Man aradan najat fa'alaihi bi asbabin najat. Yang ingin keselamatan, sebab-sebab keselamatan harus dia jalani. Gak bisa kalau dia ngaku ingin keselamatan tapi dia gak mau mengikuti jalan keselamatan itu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi 'alal yabasi. Seperti pepatah Arab mengatakan, kamu ingin keselamatan, tapi kamu gak mau menjalani jalannya, jalan selamat. Sungguh kapal tidak akan berjalan di daratan. Kamu bikin kapal atau beli kapal besar, kapal pesiar. Kamu beli. Kemudian kamu taruh di sini, di apa namanya sini tadi, Bukit Kucing. Ya sampai kapanpun gak akan bisa jalan kapal ini. Kamu ingin kapal ini berjalan di air tempatnya, di sungai, di laut, baru dia bisa jalan. Itu jalannya yang harus dia tempuh. Keselamatan pun punya asbab. Punya jalan. Untuk selamat, jalan itu harus kamu lewati. Orang-orang yang ingin selamat akan tanya kepada orang yang sudah pengalaman, tahu jalan, tahu arah, tahu ini. Dan merekalah ahlul ilm, ahlul khibrah, yang punya pengalaman, punya ilmu. Demikian contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama ahlul ilm, berjalan bersama orang-orang yang berilmu. Kalau kita menyebutkan ahlul ilm, tentunya yang dikehendaki tidak hanya sekedar ahlul ilm. Tidak cukup hanya orang yang berilmu saja. Tetapi yang dikehendaki adalah al-kibar, akabir, orang-orang besar. Orang-orang yang tua di dalam ilmu, tua di dalam dakwah. Dari hadis Ibnu Abbas di Hakim, juga di Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah SAW sebutkan al-barakah ma'a akabirikum. Barokah itu bersama akabir, pembesar-pembesar kalian, yang tua di antara kalian. Kata kata Al-Munawi, arti hadis mereka yang tua mujarrabin, orang-orang yang banyak pengalamannya, banyak tajribahnya dalam dakwah. Orang kalau sudah banyak tajribah, banyak hilmnya, banyak hikmahnya, akan halim orangnya, santun, hakim, bijak, karena tahu pengalaman sudah banyak selain ilmu yang ada padanya. Makanya di Bukhari, di Adabul Mufrad, Ibn Mas'ud katakan al-halim dzu tajribah, orang yang santun, orang yang bijak adalah yang punya pengalaman banyak, sehingga dia paham dari pengalaman-pengalaman hidupnya secara umum dalam kehidupan saja, jangankan urusan dakwah dan agama, orang tua saja masuk salat, orang tua saja berpengalaman kan, mudah gampang panik, ngerti panik ya, kalut, misalnya aja gampangannya, kalau kita masih muda misalnya punya anak bayi, panasnya tinggi, mungkin bisa kejang-kejang si anak, panik itu, gimana ini, waduh gimana ini, apa anak saya begini, panik dia. Tapi orang tua, ada datuk kita misalnya, ada kakek kita, dia sudah pengalaman, gampang itu, kasih ini, peraskan ini, jeruk nipis atau apa, kasih ini, oleskan di kepalanya, cepat dingin. Kenapa? Pengalaman. Sudah sekian kali bagi dia, gampang itu. Dia yang menjadi rujukan. Dia menjadi marji. akabir, orang yang tua dalam ilmu, dalam dakwah, banyak pengalamannya, banyak pahalanya, menjadi kuduah, menjadi uswah hasanah, toladan, ditiru dan diikuti oleh yang lainnya. Kita break untuk sholat isya, dilanjutkan habis isya.